Dengan dibukanya masjid kembali di daerah kami di masa COVID ini, ada himbauan dari pemerintah untuk tidak berzikir di masjid setelah sholat untuk menghindari keramaian, yakni zikirnya diganti di rumah. Ketika di rumah, seringnya lalai dan lupa untuk berzikir. Apakah boleh setelah sholat berzikirnya tetap di masjid saja, atau yang seperti dalam himbauan pemimpin kita? Nah, penguasa kita, pemimpin kita menghimbau sesuatu yang baik. Sesuatu untuk keselamatan rakyatnya, Masya Allah. Sehingga barakallahu fikum, kalau di rumah kamu khawatir lalai, ya di jalan, sambil berjalan. Karena Allah SWT menyebutkan tentang zikir, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka-mereka yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Artinya dalam posisi apapun dia berzikir. Setelah salam, Assalamualaikum, tidak lebih. Rasulullah SAW bahkan kemudian diikuti oleh Abu Bakar, dan yang diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak lebih dari sekedar ucapan Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus berdiri. Berdirinya berpindah. Ya. Tetapi kalau ternyata ada anjuran dari pemerintah kita, maka berdirinya berjalan pulang. Berzikir di jalan untuk melanjutkan zikirnya. Barakallahu fikum. Artinya menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dan kemudian diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, duduk itu di tempat pengimaman sebentar sekali. Artinya hanya sekedar ucapan istighfar dan ucapan Allahumma tassalam, kemudian berpindah atau berpaling. Ada yang memahaminya berpindah tempat, bergeser begitu. Ada yang menyebutkan berpaling saja ke arah makmum, setelah itu sudah. Nah, saat itu kalau memang ternyata wabah pandemi ini sudah mulai mengkhawatirkan, malah semakin naik sekarang, maka hendaklah turuti arahan-arahan untuk menghindari tersebarnya COVID lebih banyak lagi. Bangun, kemudian berjalan ke rumahnya. Di jalan lanjutkan zikirnya. Tidak mengapa dalam keadaan berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, maka berjalan dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ila akhirih. Naam.